Diungono cerita ngisi hati iki dan desa karuan jebul seliramu melinjani dirasa no loro hatiku kepati-pati yang jadi nyanjang jisik nomu tekane mati kue tekong gawa tersa.